kerana biarkan aku mengembara tiada lagi tempatkan hati yang dapat menahan daku. Kemana aku akan pergi? Kemana aku akan mencari pelipur lara penawar duka? Tiada guna lagi jika asmara yang penuh kecewa, biarkan aku mengembara, biarkan aku berkelana, tiada hati yang dapat menahan daku.